buka hati kita, dan kita akan menerima banyak berkat dari Tuhan malam hari ini. Mari kita sambut dengan meriah Brother Colin Calmiano. Shalom. Say shalom. Can you turn to your brother and sister and say, Jesus loves you. Mari kita lihat ke saudara-saudari kita sebelah kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Can you raise your right hand? Boleh angkat tangan kanan Anda? Raise your right hand to Jesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Say hallelujah. Katakan hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Can you please stand up? Boleh saya minta Anda berdiri? Okay. We want to read from the Gospel of John. Kita ingin membaca Injil Yohanes, John chapter 3 verses 16 to 18. Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. For God so loved the world that he gave his only son. Whoever believes in him will not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God sent not his son to condemn the world, but the world through him might be saved. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Raise your right hand to Jesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Say amen. Katakan amin. Keep your hands down. Look to Jesus. Mari kita taruh tangan kita, kita lihat kepada Tuhan Yesus. Jesus came that we may truly be saved. Yesus datang supaya kita sungguh-sungguh diselamatkan. Oh Lord, we want to thank you. Tuhan, kami ingin bersyukur. Thank you because you said wherever two or three are gathered in my name, there I am. Kami bersyukur karena sabdamu mengatakan kalau dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Thank you that you are present with us this evening. Terima kasih karena engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Oh Lord, we turn to you this evening. Kami berpaling kepadamu malam hari ini, Tuhan. You are our only hope. Engkau adalah satu-satunya harapan kami. You are our future. Engkau adalah guru kami. You are our answer. Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi kami. You are our solution. Engkau adalah solusi dari masalah kami. Oh Lord, we turn to you. Kami berpaling kepadamu, Tuhan. Because you are the savior of the world. Karena engkau adalah penyelamat dunia. Oh Lord, we turn to you. Kami berpaling kepadamu, Tuhan. Because there is no other god but you. Karena tidak ada Tuhan yang lain selain kau. Oh Lord, we ask you to speak to our hearts. Kami minta Tuhan, kau bersabda kepada kami. Put your word into our hearts, oh Lord. Taruh sabdamu di dalam hati kami. Oh Lord, we pray that your word you will draw us close to you. Kami minta kita supaya sabdamu itu membawa kami makin dekat kepadamu. We want to experience you this evening. Kami ingin mengalami engkau malam hari ini. We want to know you this evening. Kami ingin mengenalmu malam hari ini. We want to love you this evening. Kami ingin mengasihimu Tuhan malam hari ini. We want to serve you this evening. Kami ingin melayanimu malam hari ini. Come Jesus. Mari Tuhan. Touch us. Jamah kami. As you touched so many people during your time. Seperti engkau menjamah banyak orang Tuhan ketika engkau hadir di tengah-tengah kami. You are the same yesterday, today and forever. Engkau selamanya sama Tuhan, dahulu, kemarin, selamanya. We open our lives to you. Kami buka hidup kami kepadamu. Come Lord and touch us. Datang Tuhan dan jamah kami. Mary our mother, we ask you to pray for us. Bunda Maria, kami minta kau berdoa bagi kami. Pray for us, Mother, that we may experience the love of your Son Jesus. Doakan kami, Bunda, supaya kami mengalami kasih Putramu, Tuhan Yesus. Everybody, Hail Mary. Kami kita berdoa, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amen. In the name of the Father, Papa, and to the Putra, Son, and to the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. Thank Silakan you very duduk. Much. My dear brothers and sisters, saudara-saudariku terkasih, I'm already in Makassar now for the fifth day. Saya sudah ada di Makassar sekarang 5 hari yang kelima. And you come from a beautiful city. Dan Anda semua ini kota yang indah. I have met wonderful people in the last 5 days here. Selama 5 hari di sini saya bertemu orang-orang yang sangat luar biasa. And I love your makan. Dan saya suka makanan di sini. I'm going to go home a little round. Saya akan pulang ke rumah lebih bulat. God is telling us. Dan Tuhan bersabda kepada kita in the Gospel of John. Di dalam Injil Yohanes, that he loves us. Bahwa dia mengasihi kita. And that is one of the reason. Dan ini adalah alasan. That he sent his only son Jesus. Makanya dia mengutus satu-satunya anaknya, putranya Tuhan Yesus. God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. He sent his son. Sehingga dia mengutus anaknya. That whoever believes in him. Supaya siapa yang percaya kepadanya. Will not perish. Tidak akan binasa. But have everlasting life. Tapi mempunyai hidup yang kekal. My dear brothers and sisters. Saudara-saudariku yang terkasih. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. He is the answer to our lives. Dia adalah jawaban bagi hidup kita. He is the answer to any crisis. Dia adalah jawaban untuk setiap krisis. He is the answer to our illnesses. Dia juga jawaban atas sakit penyakit kita. Because whenever Jesus comes, sebab ketika Yesus datang, he comes to bring healing. Dia membawakan kesembuhan. He comes to bring freedom. Dia membawakan kebebasan. He comes to bring deliverance. Dia membawakan pembebasan dari sakit penyakit. He comes to show us the Father. Dia datang untuk mengenalkan Allah kepada kita. And we are this evening. Kalau Anda ada di sini malam hari ini, because we want to experience the love of Jesus. Karena kita mau mengalami kasih Tuhan Yesus. We are here this evening. Kita ada di sini malam hari because ini, because we want to know Jesus. Karena kita mau mengenal Yesus. We want to know him personally. Kita mau kenal Yesus secara pribadi. We don't want to know him just through our mind. Kita tidak mau kenal dia hanya lewat pikiran saja. We want to encounter Jesus. Kita mau benar-benar bertemu Yesus. The way the early Christians encountered him. Seperti dulu jemaat awal bertemu Yesus. So that our lives will change. Supaya hidup kita boleh berubah. There will be transformation. Supaya ada transformasi dalam we hidup kita. We will become the disciples of Jesus. Kita juga sungguh-sungguh akan jadi murid Yesus. We too will follow Jesus like the early Christians. Kita juga akan mengikuti Yesus seperti dulu murid-muridnya yang pertama. Our homes will be changed. Harapan kita akan berubah. Our children will change. Perjalanan kita akan berubah. Because Jesus is the answer. Karena Yesus adalah jawaban. He is the savior. Dia adalah penyelamat. He is the savior of the world. Dia adalah penyelamat dunia. It seems once. Seperti yang dikatakan, there was a prince. Suatu hari ada seorang pangeran. And he invited all the people of Makassar to come to his palace. Lalu pangeran ini mengundang semua orang di Makassar untuk ke istananya. And all the people of Makassar were excited. Dan semua orang Makassar senang. Because they were going to meet the prince personally. Karena mereka akan bertemu dengan seorang pangeran secara pribadi. And so the day came. Jadi mereka datang. People were excited. Mereka begitu semangat. They dressed up very well. Wah, mereka bahkan pakai pakaian yang terbaik. I like the way you dress. Dan saya senang lihat pakaian Anda semua. Every day is a party for you. Kayaknya kelihatannya setiap hari pesta gitu ya bagi Anda. You look very nice today. Ya kelihatannya pakaiannya bagus-bagus semua. So I'm sure you are looking even better when you went to see the prince. Wah, tapi bayangan kalau mau ketemu pangeran tentu pakaiannya lebih baik lagi. And so you are gathered in the palace. Jadi semua orang ini berkumpul di istana. Waiting for the prince. Menunggu pangerannya datang. And the prince came. Dan pangerannya datang. And as he came, dan ketika si pangeran itu datang, before the party started, sebelum pesta mulai, he made an announcement. Dia bikin pengumuman. He told all the people who were gathered in his palace. Dia bilang, dia katakan kepada semua orang yang berkumpul di istananya. This evening you can go to any place in my palace. Dia katakan pada semua orang, malam hari ini kamu bisa kemanapun di istana saya. And whatever you touch will be yours. Barang apapun yang kamu pegang itu akan jadi milikmu, kata si pangeran. And the people of Makassar. Dan orang-orang Makassar. They were excited. Wow, mereka senang banget. They immediately jumped out of their seat. Wow, semuanya langsung berdiri. Because the prince said, whatever you touch will be yours. Karena kata si pangeran, apapun yang kamu pegang jadi milik kamu. And they were running in that palace. Oh, maka semua orang lari kesana kemari di dalam istana. They touch the beautiful lights. Wah, dia lihat ada lampu yang cakep, dia pegang. They touch the beautiful paintings. Wah, ada lukisan yang cakep, dia pegang juga. They touch the nice furniture. Wah, ada perabotan yang bagus, dia pegang. They touch the beautiful carpets. Lalu ada karpet yang bagus, ada yang pegang. Everything in the palace was good and priceless. Wah, semua barang-barang bagus ada di istana itu. And all as they were running around the palace. Wah, ketika mereka lari sana sini di dalam istana, there was one lady from Makassar. Ada satu wanita dari Makassar. And the minute the prince said, whatever you touch will be yours. Dan begitu pangerannya bilang, apapun yang kamu pegang jadi milikmu. This lady stood up, walked to the prince and touched him. Maka wanita ini berdiri, dia berjalan kepada si pangeran, dia pegang pangerannya. Because this lady understood an important principle. Karena wanita ini tahu satu prinsip yang sangat penting. This lady understood that if she had the prince, she had everything. Wanita ini mengerti kalau dia punya pangerannya, semua yang lain jadi miliknya dia juga. This lady understood. Wanita ini mengerti that if she had the giver of all the gifts, she had the gifts too. Kalau dia mempunyai pemberi dari semua pemberian ini, maka pastilah pemberian itu jadi miliknya juga. My dear brothers and sisters, saudara-saudariku terkasih, we do are here because we want to touch Jesus. Kita ada di sini karena kita mau menjamah Yesus. Like that lady, we want to reach out our hands and touch Christ. Seperti wanita ini, kita mau ulurkan tangan kita, kita mau pegang Yesus. We want to make Jesus the prince of our lives. Kita mau jadikan Yesus sebagai pangeran dalam hidup kita. We don't want to run behind everything in life. Kita enggak mau kejar hal-hal yang lain dalam hidup. We want to run behind the giver of the gifts. Kita mau kejar pemberi kehidupan. Because if you have the prince, karena kalau Anda memiliki si pangeran, you will have peace. Anda akan punya kedamaian. If you have the prince, kalau Anda punya si pangeran ini, you will experience love. Anda akan mengalami kasih. If you have the prince, kalau Anda mempunyai si pangeran ini, you will have meaning to life. Anda akan menemukan arti dalam kehidupan. If you have the prince, kalau Anda mempunyai si pangeran ini, your future will be good. Anda akan punya masa depan yang baik. So we need to make sure we touch. touch God. Jadi kita harus pastikan yang kita jamah adalah Tuhan. We want to touch Jesus. Kita mau menjamah Yesus. And that's the reason why. Itu maka alasannya mengapa the Father sent Jesus. Maka Allah Bapa di surga mengirim Yesus. God so loved the world. Katakan Bapa begitu mengasihi dunia. He gave his only son. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. He gave his son for you and for me. Dia akan memberikan anaknya bagi Anda dan saya. So that we may experience life. Supaya kita mengalami kehidupan. And Jesus came. Dan Yesus datang. To establish a relationship with the Father. Untuk membuat kita bisa punya hubungan dengan Allah Bapa. Jesus came. Yesus datang. That we may have this relationship with God. Supaya kita sungguh punya relasi dengan Allah. Christianity is not dead. Kekristenan itu tidak mati. Christianity is not a religion of history. Kekristenan itu bukan agama yang dulu. Christianity is a way of life. Kekristenan adalah cara hidup. Christianity is a way of life. Kekristenan adalah cara kita hidup. And that life can only be found in Jesus. Dan hidup itu kita hanya temukan di dalam Tuhan Yesus. Life cannot be found outside Jesus. Kehidupan itu tidak bisa ditemukan di luar Tuhan Yesus. We cannot find life in money. Kita tidak bisa temukan kehidupan di dalam uang. We cannot find life in relationships. Kita tidak bisa temukan kehidupan itu lewat relasi yang dekat dengan orang lain aja. We can only find life in Christ and Christ alone. Hanya bisa kita temukan di dalam Yesus dan hanya dalam Yesus. That's the very purpose why God created man and woman. Itu sebabnya mengapa Tuhan ciptakan pria dan wanita. God created Adam and Eve to have a relationship with God. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka punya relasi dengan Allah. Dan sungguh mereka tinggal dalam relasi itu dengan Allah. Sampai terjadinya dosa. Dan mereka punya relasi itu sampai dosa memisahkan, menghancurkan relasi itu. Dan karena relasi itu kemudian terputus. Itu sebabnya juga Alkitab katakan mengapa dosa itu kemudian diwariskan kepada semua orang. Santo Paulus katakan in Romans 3:23, di dalam Roma 3:23, all have sinned and fallen short of the glory of God. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. All have sinned. Semuanya sudah berdosa. There is not one here who has not. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. There is sin in our lives. Ada dosa dalam hidup kita. And the greatest sin is, dan dosa yang paling besar adalah not giving Jesus the rightful place in our lives. Tidak memberikan Yesus tempat yang sepantasnya dalam hidup kita. The greatest sin is, dan dosa yang paling besar adalah being indifferent to God. Tidak peduli sama Tuhan. Dosa yang paling besar adalah menolak Tuhan dalam hidup kita. Itu makanya Tuhan Allah Bapa mengirim Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, tidak akan ada kekristenan. Kekristenan adalah cara hidup. Dan tuh Bapa di surga mengirim Yesus untuk mengambil dosa-dosa kita. Dan Yesus datang. Dia harus disalibkan. Dia menanggung dosa-dosa kita. Sakit penyakit kita. Krisis yang kita alami. Supaya Anda dan saya bisa mengalami Yesus. And we can live life to a fullness. Dan bisa hidup dalam kelimpahan. And that's why Jesus came. Itu sebabnya mengapa Yesus datang. That's why, brothers and sisters, itu sebabnya saudara-saudariku, we cannot reach God. Kita tidak bisa sampai kepada Bapa. We cannot reach God outside Jesus. Kita tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Kalau dan kita juga tidak bisa datang pada Yesus kalau tidak hidup yang benar. Tidak hanya kita tidak bisa sampai pada Yesus hanya dengan doa saja. Kita tidak bisa sampai pada Yesus hanya karena kita bersikap saleh. Kita hanya bisa sampai kepada Bapa lewat Yesus. Itu sebabnya mengapa Yesus datang. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yesus katakan, akulah jalan kehidupan. There is no other way. Tidak ada jalan lain. There is no other truth. Tidak ada kebenaran yang lain. And we cannot find life outside Jesus. Kita tidak bisa temukan kehidupan di luar Yesus. You know, I come from India. Saya datang dari India. 80% of my country. 80% of my country is Hindu. Di negara saya di India 80% itu beragama Hindu. India has 1.2 billion people. India penduduknya itu 1,2 miliar orang. So if you go, you can go to anywhere in the world, but don't come to India. Silakan pergi kemanapun, tapi jangan pernah datang ke India. We already have too many people. Di India itu sudah terlalu banyak orang soalnya. If you want, we can send some people to Makassar. Ya kalau mau, ya orang boleh datang ke Makassar, tapi kalau ke India jangan. 80% of my country is Hindu. 80% di negara saya itu beragama Hindu. And the common saying is. Dan ada satu ungkapan yang sering kita dengar. All religions lead to God. Banyak orang bilang semua agama kan membawa orang kepada Tuhan. But Jesus tells us in the Gospel of John. Tapi Yesus katakan di dalam Injil Yohanes. Chapter 14 verse 6. Dalam bab ke-14 ayat ke-6. I am the way, I am the truth, I am life. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. No one can come to the Father but by me. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus is very clear. Yesus sangat jelas sekali. He is clear that he is the way to the Father. Dia sangat jelas bahwa dia adalah jalan kepada Bapa. You know, Anda tahu? I was born in a Catholic home. Keluarga saya itu Katolik. Keluarga saya lahir di keluarga Katolik. My parents are Catholics. Orang tua saya Katolik. And so my father was a very devout Catholic. Ayah saya itu seorang Katolik yang taat. My father every day read his Bible. Ayah saya tiap hari baca Alkitab. Every day we had family prayer. Setiap hari kami punya doa dalam keluarga. Every day we had to pray our rosaries. Setiap hari kami harus berdoa rosario. My father's favorite saint was Saint Francis of Assisi. Dan santo favorit ayah saya itu Santo Franciscus Assisi. And so we had to pray the prayer of Saint Francis of Assisi. Jadi kami harus berdoa itu doa Santo Franciscus Assisi. Saint Francis wrote this beautiful prayer. Santo Franciscus Assisi menuliskan doa yang sangat indah ini. Lord, make me a channel of your peace. Tuhan, jadikan aku sarana kedamaian. Where there is hatred, let me bring love. Kalau ada kebencian, biar aku membawakan kasih. Where there is injury, your pardon, Lord. Kalau ada kesulitan, biar aku membawakan ke jalan. Where there is darkness, your light. Kalau ada kegelapan, biar aku membawakan terang. And as a small child, I learned this prayer. By heart. Ketika saya masih kecil, saya hafal doa Santo Franciscus Assisi. Every morning I went to school by praying this prayer to Saint Francis of Assisi. Setiap hari saya mau pergi ke sekolah, saya doa ini dulu. But as I grew, tapi ketika saya tumbuh, I said prayers. Saya berdoa. I went for mass. Saya pergi misa. I went for novenas. Saya pergi ikut novena. But somehow or the other, I didn't have this personal relationship with Jesus that I have now. Tapi apa yang saya tidak punya adalah relasi dengan Tuhan Yesus. I pray. Saya berdoa. And one day a crisis came. Suatu hari ada krisis datang. The crisis came in the death of my father. Krisis itu berupa meninggalnya ayah saya. My father died. Ayah saya meninggal. He died of cancer. Dia meninggal karena kanker. He was very young. Dia masih muda. He was just 39 years old. Umurnya hanya 39 tahun. I was 14 years old when he died. Umur saya 14 ketika dia meninggal. It shattered my life. Dan hidup saya berantakan. I lost faith in God. Saya kehilangan iman kepada Tuhan. I turned my back on Jesus. Saya berbalik, saya enggak mau lagi ikut Yesus. Lord, how can you take away my father? Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, teganya engkau ambil ayah saya. And I drifted away from God. Maka saya mulai menjauh dari Tuhan. I finished school. Dan saya menyelesaikan sekolah. Got into university. Masuk universitas. I'm studying in the university. Ketika saya mahasiswa. And it's that time. Pada saat itu. That the college organized a retreat for us. Kampus saya itu menyelenggarakan satu retret bagi kami. And so I was part of the retreat. Dan saya jadi ikut retret. We had 120 students in my class. Ada 120 orang di kelas saya. 60 were Catholics. 60 Katolik. But only 10 came for the retreat. Hanya 10 orang Katolik yang datang ke retret ini. The other 50 didn't want to come for the retreat. 50 yang lain enggak mau datang ke retret. You know, they said, "Oh, we don't want to come." 50 ini bilang, "Enggak lah, kami kalau retret enggak mau." Retreat is boring. Retret kan membosankan. So only 10 of us went. Hanya 10 dari kami yang datang akhirnya. My friend. Dan teman saya in college said, "Why don't we go?" Ayo kita pergi yuk. We can be away from home for 2 nights. Ya paling enggak kan kita ya liburan gitu 2 malam. So my friends came to the retreat with music players. Jadi kami datang pergi retreat, kami bawa itu pemutar musik. He said, "Oh, let them preach, we will listen to disco." Biar aja nanti mereka ngajar di retreat, kita dengerin musik so disco. We were very happy to be away from the house. Ya pokoknya kita jauh lah dari rumah gitu. But God had other plans. Tapi Tuhan punya rencana lain. You know, it was a 2-day retreat. Dalam 2 hari retreat itu, one man preached the retreat. Ada satu orang yang bawakan retreat. And there were only 2 songs in my entire retreat. Hanya ada 2 lagu, satu retreat hanya ada 2 lagu. Only 2 songs? Hanya ada 2 lagu. And he preached alone. Dan dia sendiri yang bawa retret sepanjang retret. God spoke to my heart. Tapi Tuhan bicara pada saya. So Saturday night. Dan malam Sabtu. Before I went to sleep. Sebelum saya tidur. This is the first time I looked to Jesus. Itu pertama kalinya saya lihat Yesus. I said, "Jesus, if you're real." Saya katakan, "Yesus, kalau kamu sungguh ada, touch my life. Biar kau jamah hidupku. If you're real, kalau kamu sungguh ada, change my life. Ubah hidupku. I want you. Aku ingin engkau dalam hidupku." And God took my words seriously. Dan rupanya Tuhan ambil kata-kata saya serius banget. So next morning, Sunday morning. Jadi hari Minggu besoknya. The retreat is going on. Masih retreat. And we finished the retreat at 4 o'clock. Dan kami retreatnya selesai jam 4. This man prayed for 10 of us. Jadi ada 10 orang, kami semua didoakan sama orang ini. And he told us, "Go home." Dia habis doakan kami, dia bilang pulang. So we went home. Jadi kami pulang. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. My hair didn't stand. Bulu saya enggak pakai berdiri. I went home. Saya ke rumah, pulang ke rumah. But when I went home. Tapi saat saya pulang ke rumah. Something happened. Sesuatu terjadi. For the first time in my life. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya. I had a desire. Saya punya keinginan. To share Jesus. Untuk menceritakan Yesus. With my elder sister. Sama kakak perempuan saya. I was 18 years old. Waktu itu umur saya 18 tahun. I never told anybody about Christ. Saya enggak pernah cerita soal Yesus sama siapapun. Sunday evening. Tapi malam pada malam Minggu malam itu, I had this desire. Saya punya keinginan ini. You know, my sister was planning to get married. Dan kakak saya ini lagi merencanakan pernikahannya. So I told my sister, hey, before you get married, make a retreat. Saya bilang sama kakak saya, sebelum nanti menikah, kamu harus ikut retreat dulu. Because no marriage will survive without Christ. Saya katakan karena enggak ada pernikahan yang bisa bertahan tanpa Yesus. If you're experiencing crisis in your marriage, the answer is simple. Kalau Anda nanti punya krisis dalam pernikahan, jawabannya gampang. You have to establish a relationship with Jesus. Kamu harus punya relasi sama Tuhan Yesus. And your marriage will settle down. Maka pernikahan Anda bisa berjalan. So I told my sister, why don't you go for a retreat? Saya bilang sama kakak perempuan saya, kamu mesti pergi ke retret. My sister looked at me. Dan kakak saya lihat saya. She said, there is something wrong with this guy. Ini ada yang salah sama orang ini. My sister saw me reading the Bible every day. Dan kakak perempuan saya lihat saya membaca Alkitab. This is after the retreat. Ini setelah retret. Before the retreat, I never touched my Bible. Sebelum retret saya enggak pernah baca Alkitab. After the retreat my sister saw me praying every morning 10 minutes 15 minutes. Setelah retret kakak saya lihat saya berdoa setiap hari 10 menit 15 menit. So when I told my sister, "Hey, make a retreat." Jadi ketika saya bilang sama kakak saya, "Kamu mesti ikut retret." She told me this. She said, "Colin, you are abnormal." Lah jadi ketika saya bilang sama kakak saya kamu mesti pergi retret, kakak saya bilang kamu enggak normal nih. There is something wrong with you. Ada yang salah nih sama otak kamu. My mother, sister and brother. Jadi ibu saya, kakak perempuan saya, kakak laki-laki saya. Got a shock. Mereka terkejut sekali. When they saw me reading the Bible. Saat mereka lihat saya baca Alkitab. My mother thought some Protestant converted me. Ibu saya pikir nih pasti udah masuk jadi Protestan kali. Only later on she realized that no, it was not like that. I had a love for God. Hanya kemudian dia sadar bahwa bukannya saya pindah ke Protestan, tapi saya sekarang punya kasih Allah. So I told my sister, I am not abnormal. Jadi saya katakan pada kakak saya bukannya tidak normal. I am. You are subnormal. Saya katakan pada kakak saya, kamu yang dibawa normal, gitu ya. I am normal. Saya normal, kamu dibawa normal. It is normal to have a relationship with Jesus. Normal bagi kita untuk punya relasi dengan Tuhan Yesus. And my life started changing. Dan hidup saya mulai berubah. All my old habits went away. Dan semua kebiasaan yang buruk pergi hilang. My speech, my language, my speech was very bad, went away. Cara saya ngomong dulu jelek banget gitu ya, hilang. I used to see not very good movies, went away. Saya suka lihat film yang enggak benar, hilang juga. I used to see not very good videos, went away. Saya lihat video yang enggak baik, hilang. I didn't have very healthy good friends, they changed. Saya enggak punya teman-teman yang benar, itu juga berubah. So my life started to change. Jadi hidup saya mulai berubah. And all the other 10 people who came also started to change. Dan percaya atau tidak, tapi 10 orang yang semuanya yang ikut retreat itu hidupnya juga mulai berubah. Sunday evening the retreat got over. Monday morning we went to college. Minggu retreatnya selesai, hari Senin kami semua kembali ke kampus. And we had a desire to pray for the first time. Kami semuanya pingin berdoa pertama kalinya dalam hidup. And the 10 of us wanted to pray in the campus. Kami pingin doa sama-sama di kampus. We didn't have a chapel. Kami enggak punya kapel. So the 10 of us decided to pray in the open playground. Jadi 10 orang kami berkumpul di halaman berdoa. So we sat in a circle and started praying from 9 a.m. to 10 a.m. before college started. Jadi jam 9 pagi sampai jam 10 pagi kami duduk di halaman melingkar dan kami mulai berdoa. And every day we pray. Dan setiap hari kami berdoa. And all my students in the university came and saw spraying in the ground. Dan segala mahasiswa yang lain semuanya datang lihat kami berkumpul di sana berdoa. They were very surprised. Mereka sangat terkejut. My professors came, my principal came, they were surprised. Dosen saya datang, rektornya datang, mereka terkejut. And in 6 months time. Dan dalam waktu 6 bulan. There were more than 80 to 90 boys and girls pray with us every day. Dan apa yang terjadi dalam waktu 6 bulan, kelompok yang 10 orang ini berkembang menjadi 80 sampai 90 orang setiap hari mereka berdoa. They came to the chapel to pray. Kita mulai masuk ke kapel untuk berdoa. Just looking at our lives. Dengan lihat apa yang kita kami lakukan. And the chapel was full. Dan kapelnya sampai penuh. There was no place. Sampai enggak cukup tempatnya. Because they saw change in our lives. Karena mereka melihat ada perubahan dalam hidup kami. They realized, hey, Jesus is not a man of history. Mereka sadar bahwa Yesus itu bukan cerita masa lalu. He is alive. Dia sungguh-sungguh hidup. He is real. Dia benar-benar ada. They came into the chapel. Mereka datang ke kapel. And they prayed with us. Dan mereka berdoa bersama kami. Raise your right hand. Coba angkat tangan Anda. Raise your right hand. Angkat tangan kanan Anda. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Jesus is alive. Yesus itu hidup. He came for you and for me. Dia peduli dengan hidupmu, dengan hidup saya. I passed out of college. Dan akhirnya saya lulus kuliah. I got a job in an IT company. Saya punya pekerjaan di sebuah perusahaan IT. I'm an IT professional. Dan saya bekerja di bidang IT. I worked for 12 years in the IT company. Selama 12 tahun saya kerja di perusahaan IT. And I prayed daily, read my Bible daily, went for mass daily. Dan setiap hari saya berdoa, setiap hari saya baca Alkitab, setiap hari saya pergi ke misa. I was involved in the youth group, I was involved in the prayer group. Saya ikut persekutuan doa muda-mudi, saya ikut persekutuan doa paroki. I was doing very well professionally. Dan juga dalam pekerjaan saya punya jabatan yang baik. And one fine day. Dan tapi satu hari I felt the Lord tell me. Saya ngerasa Tuhan bilang sama saya, leave your job. Tinggalkan pekerjaanmu. 1988. Tahun 1998. So I went to my spiritual director. Jadi saya pergi ke pembimbing rohani saya. I told the priest, I said, "Father, I feel I should leave my job." Saya bilang sama pembimbing rohani saya, "Pastor, saya ngerasa saya harus meninggalkan pekerjaan saya." He told me, "Wait." Dia bilang sama saya, "Tunggu dulu." Then I went to my leadership team. Lalu saya pergi ke pemimpin dalam kelompok saya. I told them, "I feel I must leave my job." Saya bilang saya kayaknya mau meninggalkan pekerjaan saya. They told me, "Brother, wait, we will also pray with you. Wait." Mereka juga bilang, "Eh, jangan dulu, tunggu, kami akan bantu doakan." So they prayed and I prayed. Jadi mereka berdoa, saya berdoa. And we prayed for 4 years. Dan kami berdoa selama 4 tahun. And in January 1992. Jadi Januari 1992. I felt that was a time when the Lord said, leave your job. Pada saat itu saya sungguh rasa Tuhan katakan, ini saatnya tinggalkan pekerjaanmu. So from 1992, I work as a full-time missionary. Jadi mulai dari tahun 1992, saya menjadi misionaris full-time, penuh waktu. My work in India is to preach the gospel. Di India, pekerjaan saya adalah memberitakan kabar gembira. And I travel a lot in India. Saya pergi kemana-mana di India. Telling people. Kasih tahu, memberitakan pada orang. Jesus is the way to the Father. Memberitakan bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa. Only in Jesus you will find life. Hanya dalam Yesus Anda akan menemukan kehidupan. There is no other way. Tidak ada jalan lain. There is no other truth. Tidak ada kebenaran lain. And you can find Anda hanya menemukan kehidupan itu di dalam Yesus. So I went on telling people like this. I preach in India a lot. Jadi saya pergi ke seluruh di mana-mana di India memberitakan kabar gembira ini. My dear brothers and sisters. Saudara-saudariku terkasih. This Jesus has come for you and for me. Yesus ini yang datang bagi saya dan bagi Anda. You know, in catechism. Di dalam katekismus. Sunday school. Ya, kalau Anda pernah ikut sekolah minggu, we all learned this. Semua kita belajar tentang ini. We learn two answers. Kita belajar tentang dua hal ini. Question number one is who made you? Kita belajar jawaban dari pertanyaan ini satu, siapa yang menciptakan engkau? And we all say God made me. Dan kita selalu katakan Allah yang menciptakan kita. The second question is why did he make you? Dan pertanyaan yang kedua selalu mengapa dia menciptakan engkau? And we answer. Dan jawabannya adalah he made us. Dia menciptakan kita. To know him. Untuk mengenal dia. To love him. Untuk mengasihi dia. And to serve him. Dan melayani dia. That's the reason why God created you and me. Itu sebab alasannya mengapa Tuhan menciptakan Anda dan saya. He made us to know him. Dia menciptakan kita untuk mengenal dia. To know him is to have an intimate, personal relationship with Jesus. Mengenal dia artinya punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. God has made us to encounter him. Tuhan sudah menciptakan kita supaya kita boleh bertemu dengan dia. God made us that we may have friendship with him. Supaya kita menjadi sahabatnya. That's why in the Gospel of Mark chapter 8 verse 36. Karena itu mengapa dalam Injil Markus 8 Jesus says. Yesus berkata, what does it profit a man? Apa artinya bagi seorang if he gains the whole world and lose his soul? Kalau dia memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. What does it profit a man? Apa gunanya bagi seseorang if he gains the whole world and lose his soul? Kalau dia memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. We can do very well in life. Kita bisa saja punya segalanya dalam hidup. Get a degrees. Punya gelar macam-macam. Go abroad and study. Pergi ke luar negeri untuk sekolah. Go abroad and work. Pergi ke luar negeri bekerja. Marry the man or the woman of your desire. Menikahi pasangan yang sempurna yang kita inginkan. Have children. Punya anak-anak. Have a big bank account. Punya bank account yang besar, yang banyak uangnya. But at the end of life. Tapi akhirnya only two things matter. Hanya ada dua yang penting. Either you're saved or you're not saved. Apakah Anda selamat atau Anda tidak selamat? On the last day. Pada hari yang terakhir. When you close your eyes finally. Ketika Anda menutup mata akhirnya. You cannot take your money. Anda tidak bisa bawa uang Anda. You cannot take your family to the cemetery. Anda tidak bisa bawa keluarga. You cannot take your boyfriend or girlfriend to the cemetery. Anda tidak bisa bawa pacar ke kuburan. Your boyfriend or girlfriend will say, "Bye, darling, go alone." Pacar Anda akan bilang, "Bye, bye, sayang, pergi aja sendiri." I will not come with you. Saya enggak mau ikut ah. On Valentine's Day, I will visit you in the cemetery. Nanti kalau hari Valentine, nanti saya datang deh ke kuburan. I will put a rose on your cemetery. Nanti saya bawa mawar ke kuburan. But I will not come with you. Tapi saya enggak mau ikut. You can't take anything. Anda tidak bisa bawa apapun. You have to leave everything. Anda harus tinggalkan that's semuanya. That's why Jesus said. Maka itu Tuhan katakan. What does it profit a man? Apa gunanya bagi seseorang? If he gains the whole world. Kalau dia memiliki seluruh dunia. And lose his soul. Tapi kehilangan nyawanya. That's why Jesus is the answer. Karena itu Yesus adalah jawaban. Only he can fill our emptiness. Dia tahu kekosongan kita. So whatever crisis we go through in life. Apapun krisis yang kita hadapi dalam kehidupan. Jesus has come to save us. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. It can be a financial crisis. Mungkin krisis keuangan. It can be a marriage crisis. Mungkin krisis dalam pernikahan. It can be a children crisis. Mungkin krisis dengan anak-anak. It can be an illness crisis. Mungkin sakit penyakit. But Jesus has come to save us. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. We have to put our hope in him. Kita harus meletakkan harapan kita kepada dia. Kita harus berpaling kepada dia. I went through a crisis like this. Saya mengalami krisis seperti ini. I got married in the year 1999. Saya menikah di tahun 1999. My wife is also a full-time missionary in India. Istri saya juga misionaris full-time di India. So when we got married, jadi ketika kami menikah, we had great dreams. Kami punya mimpi yang indah. We said, "Wow, we are missionaries. Oh, kami bilang, kita misionaris. We can travel together. Kita bisa kita bisa kemana-mana sama-sama. And preach the gospel. Wah, dan memberitakan kabar gembira. And when we have children. Dan ketika kita punya anak, we can travel as a missionary family. Kita bisa kemana-mana, kita keluarga misionaris. And we can proclaim the gospel. Wah, kita bisa cerita tentang kabar gembira. Never knowing. Tidak pernah kami sadar that a crisis will hit me. Bahwa akan ada satu krisis yang menghantam kami. My son was born in the year 2001. Anak saya lahir tahun 2001. His name is Michael. Namanya Michael. When my son was born. Dan ketika anak saya lahir, my wife and myself were living in the island called Malta. Kami saya dan istri saya sedang tinggal di satu pulau namanya Pulau Malta. Very close to Italy. Sangat dekat dengan Italia. My son was 10 months old. Waktu itu anak saya umur 10 bulan. And we were living in a Catholic community. Dan kami tinggal sama-sama dengan orang-orang di dalam satu komunitas Katolik. And one day. Dan satu hari, my son, anak saya, his head fell like this. Jadi kepalanya itu terantuk. There was a Korean lady in the community. Ada satu wanita kebangsaan Korea di dalam komunitas. And she immediately told us, "Hey, looks like your son has got a seizure." Dan dia bilang kepada kami, kayaknya anak kamu ini kejang, ada mengalami kejang. And we were alarmed. Dan kami langsung waspada. So we were from Malta going to Germany. Kami waktu itu dari Malta terus ke Jerman. So this lady said, when you go to Germany, get your son checked up. Dia bilang nanti kita kalau sampai di Jerman, bawa anak kamu untuk di check up, diperiksa sama dokter. So when we went to Germany, we got our son Michael checked up. Jadi ketika kami sampai di Jerman, mereka bawa anak kami di check up. They did an MRI scan on Michael, MRI scan. Mereka lakukan scan MRI gitu ya. And the doctor told us. Dan ini yang dibilang oleh dokter. Your son has suffered an extensive right brain damage. Dia katakan pada kami bahwa anakmu mengalami kerusakan yang luar, yang hebat sekali di otak sebelah kanan. He will not be able to be normal in his life. Anakmu tidak akan pernah normal dalam hidupnya. Our dreams. Mimpi kami evaporated. Seperti menguap begitu aja. We held each other and we cried. Waktu itu kami saling berpelukan dan kami menangis. That our son has no right brain. Dan juga kami berdoa. But we told each other. Tapi kami bilang satu sama lain. That life must go on. Bahwa hidup harus terus berlanjut. We will accept Michael as God's gift to us. Kami akan menerima Michael sebagai pemberian Allah bagi kami. And we will continue to serve the Lord Jesus Christ. Dan kami akan terus melayani Yesus, Tuhan Yesus. And because of his right brain damage. Dan karena kerusakan otak sebelah kanan anak saya. My son's entire left side is weak. Maka badan sebelah kiri dari anak saya ini lemah. He cannot walk. Dia tidak bisa berjalan. His left hand is weak. Juga tangan kirinya ini lemah. He cannot eat normal food. Dia juga bahkan tidak bisa makan makanan yang normal. He cannot speak. Dia tidak bisa bicara. He's a special needs child. Dia anak kebutuhan khusus. We came back to India. Lalu kami kembali ke India. To cut the story short. Tapi kami untuk singkat ceritanya. One of the doctors in India said, you know, we can do a surgery for Michael. Di India kami ketemu seorang dokter yang bilang, kami bisa operasi Michael. We will cut open his head. Kami akan belah tengkoraknya. And disconnect the right brain. Nanti syarafnya diputuskan. The right brain is causing the seizure. Kotak sebelah kanan yang rusak ini yang menyebabkan dia mengalami kejang-kejang. So, you know, we said okay. Lalu kami bilang, ya oke lah. We put our faith in the Lord. Kami percaya sama Tuhan. Just like Abraham put his faith in the Lord when he offered Isaac. Seperti Abraham yang percaya pada Tuhan ketika dia memberikan anaknya Ishak. We said, Lord, we will give Michael to you. Kami katakan, Tuhan, kami persembahkan Michael kepada-Mu. He'll him if you can. Kami percaya kami Tuhan bisa sembuhkan. The surgery was supposed to be on 8th of March 2007. Jadi tanggal 8 Maret 2007 itu harus dioperasi. It's a 12 hour surgery. Dan operasinya operasi besar, perlu 12 jam. 8 doctors, super specialists going to work on him. Ada 8 dokter super spesialis yang akan mengoperasi Michael. 7th March. Tapi tanggal 7. God did a miracle in the hospital. Tapi Tuhan bikin keajaiban di rumah sakit. We have been praying for Michael. Sebab kami sudah mendoakan Michael. People around us are friends and people even we don't know praying for Michael. Jadi semua orang yang kami kenal maupun yang kami enggak kenal juga mendoakan Michael. 7th. Tanggal 7, satu hari sebelum operasi. Michael seizures stopped. Kejangnya Michael itu tiba-tiba berhenti. The doctor was shocked. Dokternya sampai terkejut. And so they discharged Michael from the hospital. Jadi dia sampai dokter bilang pulang aja dari rumah sakit. Until today. Dan sampai hari ini. Michael has not had a single seizure. Sampai hari ini Michael tidak pernah lagi mengalami kejang-kejang satu kalipun. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. And that is the power of Jesus. Itu adalah kuasa Yesus. He comes to us as a savior. Dia datang pada hidup kita sebagai penyelamat. We are helpless. Kita tidak berdaya. Only he can save us. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Continue to pray for Michael. Dan kami terus berdoa bagi Michael. He cannot walk. Michael itu tidak bisa jalan. He used to walk on his knees. Dia biasa jalan tuh pakai lututnya. We are praying for him. Dan kami berdoa bagi dia. And the miracle happened. Dan mujizat terjadi lagi. In 2008. Dalam tahun 2008. Suddenly Michael just stood up. Tiba-tiba Michael berdiri. And he started to walk. Dan mulai berjalan. And now he walks very, very, very well. Dan hari ini dia bisa berjalan dengan baik sekali. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Hey, this is the power of Jesus. Ini adalah kuasa dari Tuhan Yesus. Jesus means savior. Yesus artinya penyelamat. There is nothing impossible that he cannot do in your life. Tidak ada yang tidak mungkin dia tidak bisa lakukan dalam hidup. He is the greatest physician. Dia adalah penyembuh yang paling baik. He is the mighty healer. Dia adalah penyembuh yang penuh kuasa. Put your faith in Jesus. Taruh imanmu pada Tuhan Yesus. Put your hope in Jesus. Taruh harapanmu pada Tuhan Yesus. And that's why the Gospel of Matthew says in Gospel Matthew 1:21. Itu sebabnya dalam Injil Matius 1:21. You will call his name Jesus. Engkau akan memanggil namanya Yesus. He will save his people from their sin. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jesus has come to save us. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. He did not come to condemn us. Dia tidak datang untuk menghakimi. But he came to save us. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Supaya kita bisa mengalami hidup dan menikmati relasi dengan Tuhan. And so my dear brothers and sisters, jadi saudara-saudariku terkasih, whatever might be your problem, apapun masalahmu, whatever may be your difficulty in life, apapun kesulitanmu dalam hidup, whatever may be your crisis in life, apapun krisis yang kau alami dalam hidup, remember one thing, ingat satu hal, Jesus is your savior. Yesus adalah penyelamatmu. He can save you. Dia bisa menyelamatkan engkau. He can set you free. Dia bisa membebaskan engkau. But we have to do one thing. Tapi Anda harus lakukan satu hal. And that one thing is, dan satu hal itu adalah, we have to open our life to Jesus. Kita harus menyerahkan hidup kita pada Yesus. We have to open our hearts to Jesus. Kita harus membuka hati kita kepada Yesus. Then Jesus will come into our lives. Sehingga Yesus boleh masuk dalam hidup kita. And he will save us. Sehingga dia boleh menyelamatkan kita. And we will experience life in abundance. Sehingga kita boleh mengalami hidup dalam kelimpahan. So the first step to healing is, jadi langkah pertama supaya disembuhkan is to surrender our lives to adalah menyerahkan hidup kita kepada Yesus. When we surrender our lives to Jesus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, healing comes. Maka penyembuhan datang. Spiritual healing will come first. Pertama-tama penyembuhan rohani kita, emotional healing. Kemudian penyembuhan emosional physical, kita, physical healing. juga penyembuhan fisik will come to us. Akan datang pada kita. Because we opened our lives to the greatest physician. Karena kita membuka hidup kita kepada tabib yang ajaib. We opened our lives to the mighty healer. Kita membuka hidup kita kepada penyembuh yang ajaib. Our eyes of faith will be open. Mata iman kita akan terbuka. And we can recognize Jesus as a Lord and Master. Kita bisa lihat, bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Maka hidup kita tidak akan pernah sama. So my dear brothers and sisters, jadi saudara-saudariku, before we close, I would like to pray for you. Sebelum kita tutup, saya ingin berdoa bagi Anda. I want to pray for you that you may really have this personal encounter with Jesus. Saya ingin berdoa supaya Anda punya relasi yang pribadi ini dengan Tuhan Yesus. That Jesus will make his home in my life. Supaya Yesus boleh jadikan hidup Anda sebagai rumahnya. He will be the Lord of my life and the Master of my life. Supaya Dia sungguh menjadi Tuhan dalam hidup kita. So keep your eyes closed. Pejamkan mata Anda. Just remain quiet. Mari kita hening sebentar. And in your heart, dan di dalam hatimu, say Jesus, I need you. Katakan Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. I need you in my life, Lord. Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Jesus, come and take control of my life. Yesus datang dan kuasai hidupku. I have lived my life independent of you. Aku sudah hidup jauh daripadamu. But today I want to open my heart to you. Hari ini aku mau membuka hatiku kepadamu. Wherever you are, dimanapun Anda, if you want to give your heart to Jesus, kalau Anda ingin memberikan hidup Anda kepada Yesus, if you want to open the door of your heart, kalau Anda mau buka, because Jesus is standing at the door of your heart, kalau Anda mau membuka pintu hati Anda bagi Yesus, karena Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. And he says, behold, I stand at the door of your heart and knock. Karena Yesus katakan, aku berdiri di pintu hatimu dan mengetuk. If you hear my voice and open the door, I will come into your life. Kalau engkau mendengar suaraku dan membuka pintu hatimu, aku akan masuk ke dalam hidupmu. Brothers and sisters, saudara-saudariku, Jesus is knocking at the door of your heart. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Even those who have already committed your life to Christ. Kalau engkau mau memberikan hidupmu kepada Yesus. Maybe Jesus is again, once again, knocking at the door of your heart. Kalau Yesus katakan sekali lagi, berikan hidupmu kepada aku. You have not made Jesus the Lord of your entire life. Jadikan Yesus sebagai Tuhan bagi seluruh hidupmu. And Jesus is knocking at the door of your heart. Saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Wherever you are, dimanapun Anda, if you want to give your life to Jesus, kalau Anda ingin memberikan hidupmu kepada Yesus, if you want to recommit your life to Jesus, atau Anda ingin kembali memberikan hidupmu, mengkomitkan kembali hidupmu, want to make a total surrender of your life to Jesus, ingin memberikan penyerahan yang sepenuhnya kepada Yesus. Make yourself available to Jesus. Memberikan dirimu, menyediakan dirimu bagi Yesus. Then I ask you to stand up wherever you are sitting right now. Kalau Anda ingin memberikan hidupmu kepada Yesus, saya minta Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Just silently stand up. Dengan pelan Anda boleh berdiri. Only those who want to surrender your life to Jesus. Hanya bagi Anda yang sungguh-sungguh mau memberikan hidupmu kepada Yesus. Those who want to give your life to Jesus. Hanya bagi yang mau memberikan hidup kepada Yesus. Those who want to recommit your life to Jesus. Hanya mereka yang mau menyerahkan hidup mereka kembali kepada Yesus. So look to Jesus. Mari lihat kepada Yesus. We are going to sing a song of surrender. Kita akan menyanyikan satu lagu, kita mau penyerahan diri. Keep your hand open like this. Anda boleh buka tangan Anda seperti ini. As a sign of openness to Jesus. Sebagai tanda Anda terbuka kepada Yesus. Looking at Jesus on the cross. Mari kita lihat Yesus di salib. Give your life to him. Berikan hidupmu kepada Dia. Give your heart to him. Berikan hatimu kepada Dia. kneel, but just give hand over your life to Jesus. Say, Lord, saat you be in control of my life. Saat musik ministry menyanyikan lagu ini, Anda boleh berdiri atau Anda ingin berlutut juga boleh. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Apakah ku selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai. Tangan kita pada Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang maha tahu. Berikan hidupmu kepada Yesus. Dan menilai hidupmu, tak ada yang. Berikan semuanya kepada Yesus. Mari angkat tanganmu pada Yesus. Habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Brothers and sisters, saudara-saudariku, saudara-saudariku, mari kita lihat Yesus yang tergantung di kayu salib. I will ask Johan to lead you into a prayer of surrender and commitment. Saya mau minta Johan untuk pimpin Anda semua di dalam doa penyerahan dan doa komitmen. And repeat this prayer after Jesus. Make it your own prayer. Dan ulangi doa ini sebagai doa Anda sendiri. Ulangi doa ini, brother sisters. Tuhan Yesus, malam hari ini aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Segala yang ada dalam hidupku, setiap apa yang aku punya Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku mau menjadi dekat kepadamu Tuhan. Aku mau mencari wajah-Mu. Aku mau mencari wajah-Mu. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan. Yang terpenting dalam hidupku. Yang terpenting dalam hidupku. Yang menjadi nomor satu dalam hidupku. Yang menjadi nomor satu dalam hidupku. Bantu aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Untuk selalu dekat kepada-Mu. Untuk selalu dekat kepada-Mu. Bantu aku Tuhan. Untuk mengikuti jalan-Mu. Untuk mengikuti jalan-Mu. Amin. Amin. Raise your right hand to Jesus. Angkat tangan kananmu kepada Yesus. Say hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. Silakan duduk, brothers and sisters. My dear brothers and sisters. Saudara-saudariku yang terkasih, we are coming to the close of this meeting. Kita mau tutup dari KRK kita malam hari ini. But we also want to pray for you before you leave. Tapi sebelum Anda pergi, kami mau mendoakan Anda. So I want to ask all the prayer teams to take your positions with the ushers. Kami mau minta semua yang bertugas untuk mendoakan boleh ada di posisi Anda masing-masing, silakan. So quickly, if all the prayer teams can take your positions very quickly. Yuk, semua yang mendoakan boleh ada di tempat Anda masing-masing. My dear brothers and sisters, saudara-saudariku semua, if you have any need in your life,